Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi Syarhul Mujazun Muyassarun lil Qawaidin Nahwiyah yang ditulis oleh Syekh Husain bin Ahmad bin Abdullah Al-Ali. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan tentang pembagian fi'il dilihat dari maknanya. Yang kemarin sudah kita bahas tentang fi'il, di sana ada yang naqis, ada yang tam. Ya, adapun pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tentang pembagian fi'il yang berikutnya. Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala mengatakan wa yanqasimul fi'lu bi'tibari ma'nahu ila muta'addin wa lazimin. Fi'il dilihat dari sisi maknanya, dia terbagi menjadi yang pertama namanya fi'il muta'addi, yang kedua namanya fi'il lazim. Dan semua fi'il-fi'il madhi dan lazim ini kalau dilihat dari pembagian fi'il naqis dan tam, maka semuanya masuk kepada fi'il tam. Jadi tidak ada yang kita bahas sekarang ini dia masuk kepada yang naqis, ya. Artinya beda sudut pembagiannya atau sisi pembagiannya, ya. Pada kesempatan kali ini kita membagi dari sisi muta'addi dan lazim. Wa yanqasimul fi'lu bi'tibari ma'nahu ila muta'addin wa lazimin. Fi'il dilihat dari sisi maknanya terbagi menjadi muta'addi dan lazim. Al-af'alul muta'addiyah, al-af'alul muta'addiyatu wal lazimatu hiya af'alun tammatun. Fi'il-fi'il muta'addi dan fi'il-fi'il lazim adalah fi'il termasuk dari fi'il-fi'il tam. Awalan yang pertama al-fi'lul muta'addi. Yang pertama adalah fi'il muta'addi. Ya, terlebih dahulu kita mencermati bentuk tulisan dari fi'il muta'addi. Apabila tanpa al gitu ya, maka menjadi fi'lun muta'addin gitu ketika rofa. Ketika jar fi'lin muta'addin. Ketika nasab fi'lan muta'addiyan. Ya, karena ini termasuk isim yang manqus, ya, isim manqus. Adapun ketika berawalan al, maka al-fi'lul muta'addi, al-fi'lal muta'addiya, al-fi'lil muta'addi. Ya, ada ya-nya di situ. Awalan al-fi'lul muta'addi. Yang pertama fi'il muta'addi. Huwa ma yata'adda asaruhu fa'ilahu. Adalah sebuah fi'il yang pengaruhnya itu melampaui kepada fa'ilnya. Artinya fa'ilnya itu dilalui, dilampaui sehingga melebihi kepada fa'ilnya. Wa yatajawazuhu ilal maf'uli bihi. Dan sampai kepada maf'ulnya. Artinya sebuah fi'il yang pengaruh dia bukan hanya berhenti di fa'il, tapi fa'il ditambah lagi kemudian sampainya di mana ilal maf'uli bih. Sampai di maf'ul bih. Artinya fi'il yang di situ ada fa'il dan ada maf'ul bih. Nahu contohnya fatahar rajulul baba. Kita lihat contoh kalimat ini. Fatahar rajulul baba. Orang laki-laki itu telah membuka pintu. Fal fi'lu fataha, maka fi'il fataha fi'lun muta'addin, dia itu adalah fi'il muta'addi. Kenapa dia fi'il muta'addi? Li'annahu ihtaja ila fa'ilin yaf'aluhu wa maf'ulin bihi yaqa'u alaihi. Karena fi'il fataha tersebut, dia membutuhkan fa'il yang melakukannya dan maf'ul bih yang fi'il tersebut terjadi padanya. Wa mislu dzalika qauluka, dan contoh yang semacam itu juga adalah qauluka, perkataanmu, misalnya daraba Zaidun Amran, Zaid telah memukul Amr. Wa nahu, dan juga contoh ya'kulu Muhammadun at-ta'ama, Muhammad sedang makan makanan. Fi'il-fi'il tersebut contoh dari fi'il-fi'il muta'addi. Ada fataha, dia butuh maf'ul bih. Ada doroba, juga butuh maf'ulun bih. Dan juga ada ya'kulu, yaitu fi'il-fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Maka namanya fi'il apa? Fi'il muta'addi. Kemudian kita lanjutkan. Al-fi'lul muta'addi yanqasimu ila salasati aqsamin. Al-fi'lul muta'addi yanqasimu ila salasati aqsamin. Fi'il muta'addi itu terbagi menjadi tiga macam atau tiga bagian. Hiya, yaitu al-hamzah fi'lun muta'addin ila maf'ulin wahidin. Yang pertama adalah fi'il muta'addi. Fi'il yang muta'addinya itu membutuhkan maf'ul bihnya itu ila maf'ulin wahidin, muta'addi kepada satu maf'ul bih. Ya, artinya maf'ul bihnya satu. Nahu contoh, nasarallahul mu'minina, Allah menolong orang-orang yang beriman. Mana maf'ul bih pada contoh ini? Adalah kalimat al-mu'minina. Itu adalah maf'ulun bihnya. Mana fi'il muta'addi pada contoh ini? Yaitu fi'il nasoro. Ya, nasoro contoh dari fi'il muta'addi yang dia membutuhkan maf'ul bih satu. Kemudian al-ba yang kedua, poin pada huruf ba, fi'lun muta'addin ila maf'ulaini kadhanna wa akhwatiha. Yaitu fi'il muta'addi yang membutuhkan dua maf'ul bih. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti dhanna dan saudara-saudaranya. Ya. Di sini diterangkan akhwatu dhanna allati tansibu maf'ulaini tanqasimu ila qismaini. Saudara-saudaranya dhanna yang menasabkan dua maf'ul bih itu terbagi menjadi dua macam. Awalan af'alul qulubi, yang pertama namanya fi'il-fi'il qulub. Fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hati. Kemudian al-ba'u awsanian af'alut tahwili. Yang kedua adalah af'alut tahwil. Ya, fi'il-fi'il yang secara makna menunjukkan pada perubahan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya. Ya, contoh af'alul qulub adalah nahu dhanna, contohnya dhanna, artinya menyangka, ro'a, artinya melihat dalam arti mengetahui, hasiba juga menyangka, khala, hab, ini juga maknanya seperti dhanna, wajada, za'ama, ja'ala bimakna dhanna, ini berkaitan dengan hati. Ya. Ada yang maknanya menyangka, ada yang maknanya mengetahui atau meyakini. Ya, kalau yang ada di sini adalah yang ro'a, ya. Ro'a, ya ro'a artinya memandang dalam arti mengetahui, seperti itu. Ya, sehingga kalau ada ro'a di situ maf'ulnya dua, maka maknanya bukan lagi melihat. Beda kalau maf'ulnya satu. Contoh ya, kita mengatakan ro'aitu sa'ata, artinya saya melihat jam, karena maf'ulnya satu. Tapi kalau kita mengatakan ro'aitu sa'ata ghaliatan, saya tahu bahwa jam itu mahal. Ya, bukan lagi maknanya saya melihat jam itu mahal, tapi saya mengetahui, saya memandang, saya meyakini, itu bisa ya. Ini berkaitan dengan hati, bukan lagi melihat dengan mata, tapi dengan hati. Ini sebagai contoh. Kemudian di sana ada af'alut tahwil, yaitu fi'il-fi'il yang maknanya menunjukkan pada perubahan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nahu contohnya ada sayyara, radda, ittakhadha, takhidha, wahaba, ja'ala, bimakna sayyara. Ini adalah maknanya tahwil, yaitu perubahan. Ya. Misalnya kita mengatakan ja'al tutina ibriqan, artinya saya menjadikan tanah itu berubah jadi kendi, atau menjadikan tanah itu menjadi kendi. Ya, kita lihat kembali lagi ke penjelasan yang ada di atas. Ya, tadi tentang fi'il muta'adi yang membutuhkan dua maf'ul bih, seperti dhanna dan saudara-saudaranya. Dicontohkan di sini, nahu dhannal jundiyul aduwa qadiman. Prajurit itu menyangka bahwa musuh datang. Ya, prajurit itu menyangka musuh itu datang. Ya, di sini al-aduwa maf'ul bih pertama, qadiman maf'ul bih kedua. Ya. Dan asalnya adalah mubtada khobar, karena dhanna dan saudara-saudaranya ini termasuk dari an-nawasikh yang menghapus hukum mubtada khobar, sehingga maf'ul bih pertama dan maf'ul bih kedua itu asalnya adalah mubtada khobar. Ya. Ya, contohnya al-aduwu qadimun, kemudian menjadi maf'ul bih pertama dan kedua, dhannal jundiyul aduwa qadiman. Nah, kemudian di sana sebenarnya ada fi'il muta'adi kepada dua maf'ul bih. Di situ ada dua sebenarnya. Yang pertama yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada dan khobar, dan yang kedua yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada dan khobar, yaitu yang selain dari dhanna dan saudara-saudaranya. Ya, contohnya seperti fi'il aqta, ya. Seperti fi'il aqta ini menasabkan dua maf'ul bih dan asalnya bukan mubtada dan khobar. Nah, itu sebagai tambahan sedikit ya tentang yang menasabkan dua maf'ul bih. Kemudian kita lanjutkan pada poin huruf jim, atau yang ketiga, fi'lun muta'addin ila salasati mafa'ila. Fi'il yang muta'addinya itu kepada tiga maf'ul bih. Contohnya seperti apa? Ka'a'lama wa akhwatiha. Yaitu seperti a'lama dan saudara-saudaranya. Akhwatu a'lama, saudara-saudara a'lama di sana ada akhbaro, khabbaro, anba'a, nabba'a, haddatha. Ya, maknanya semuanya sama, yaitu memberitahukan, menghabarkan, ya, menceritakan, ya, maknanya sama, yaitu a'lama dan saudara-saudaranya. Contoh di sini nahwu a'lamal jundiyul qa'idal aduwa qadiman. Prajurit itu memberitahukan kepada komandannya bahwa pasukan itu datang. Ya. Ini menasabkan berapa maf'ul bih? Tiga. Maf'ul bih pertama al-qa'ida, maf'ul bih kedua al-adua, maf'ul bih ketiga qadiman. Kemudian kita lanjutkan yang kedua dari pembagian fi'il. Di sana ada muta'addi, di sana ada lazim. Yang intinya tadi fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Fi'il yang dia melampaui fa'ilnya kemudian sampai kepada maf'ul bih. Jadi bukan berhenti pada fa'ilnya saja. Kemudian yang berikutnya, tsanian al-fi'lul lazimu, namanya fi'il lazim. Huwa ma la yata'adda atharuhu fa'ilahu, adalah fi'il yang pengaruhnya itu tidak melampaui fa'ilnya. Maksudnya sudah berhenti di fa'ilnya. Fi'il itu menuntut hanya adanya fa'il. Ya. La yata'adda ma la yata'adda atharuhu fa'ilahu, yaitu fi'il yang pengaruhnya itu tidak melampaui fa'ilnya. Wa la yatajawazuhu ilal maf'uli bihi, dan tidak melampaui sampai ke maf'ul bihnya. Fahuwa, maka fi'il lazim itu la yahtaju ilal maf'uli bihi, fi'il yang dia tidak butuh kepada maf'ul bih. Nahu, contohnya apa? Fi'il dhahaba, yang artinya telah berangkat atau telah pergi. Misal, dhahaba sa'idun, sa'id telah berangkat. Ini sudah cukup, tidak ada maf'ul bihnya. Adapun misalnya, dhahaba sa'idun ilal ma'hadi, sa'id telah berangkat ke pondok pesantren. Maka ilal ma'hadi ini sebagai pelengkapnya. Contoh yang lain, safar khalidun, Khalid telah bersafar. Contoh yang lain, bakat tiflu, wanama, anak laki-laki itu, ya anak laki-laki itu menangis dan tidur. Ya, artinya nangis dan juga tidur. Setelah nangis tidur itu. Kemudian nazala rajulu minas sayyarati, orang laki-laki itu turun dari mobil. Ya, nazala rajulu minas sayyarati, maka fi'il dhahaba, safara dan baka, dan juga nama dan juga nazala, ini namanya fi'il lazim. Ya, namanya fi'il lazim. Kemudian nanti pembahasan berikutnya yaitu tentang cara merubah ya fi'il lazim menjadi muta'addi. Ya, di situ ada 3 cara dan itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita sudah menyampaikan tentang pembagian fi'il. Di sana ada yang muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih, ada yang muta'addi kepada satu maf'ul bih, ada yang dua, dan ada yang tiga, dan tidak ada yang empat. Jadi tidak ada maf'ul bih keempat, itu tidak ada ya. Maf'ul bih keempat tidak ada. Maksimal maf'ul bih itu adalah 3. Ya. Kemudian di sana ada fi'il yang dia tidak membutuhkan maf'ul bih, namanya fi'il lazim. Sehingga fi'il itu ada 2. Ada yang muta'addi dan ada yang lazim. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai latihannya adalah masing-masing membuat kalimat untuk fi'il muta'addi yang muta'addinya kepada satu maf'ul bih bikin 1, yang kepada 2 maf'ul bih juga bikin 1, yang kepada 3 maf'ul bih juga bikin 1. Kemudian membuat fi'il membuat kalimat menggunakan fi'il lazim. Ya, jadi masing-masing membuat 1 kalimat 1 kalimat. Ya, berarti ada berapa ini? 4 ya. Berapa? 3 ya. Fi'il muta'addi satunya 1, duanya 1, tiganya 1, dan lazimnya 1. Ya, atau tambah 1 lagi, yaitu fi'il yang muta'addi kepada 2 maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada khobar. Ya, jadi yang kepada 2 maf'ul bih ada yang asalnya mubtada khobar, ambil dari dhanna wa akhwatuha, dan ada yang asalnya bukan mubtada khobar, seperti a'to tadi, a'to. Ya, seperti a'to, kemudian